بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ayo kita lanjutkan apa yang kita baca di waktu sebelum maghrib tadi. Awasannya thariqah syar'iyah, cara yang sesuai dengan syariat dalam upaya bagi seorang hamba untuk mensucikan, membersihkan jiwanya adalah dengan iman dan tauhid, dengan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan menjaga, memperbaiki dan memperbanyak ibadah-ibadahnya. Karena sebagaimana kita ketahui, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan mempunyai pengaruh besar di dalam gugurnya dosa-dosa manusia, yang dosa-dosa tadi tentunya mengotori jiwa-jiwa manusia. Adapun yang keempat, barakallahu fikum, adalah menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Salah satu contoh, yakni apa yang Allah firmankan dari perintahnya terhadap orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan tujuan atau yang diajak bicara dengan apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan ini, orang-orang yang beriman, bukannya orang-orang yang tidak punya iman. Kata Allah Ta'ala, kullil mu'minin yaghuddu min abzarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'u. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang beriman, agar supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, yang seperti itu lebih mensucikan bagi mereka. Sungguhnya Allah Rabb yang akan memberikan khabar atas apa yang mereka perbuat. Di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk mengumbar pandangan mereka dan nafsu mereka. Yang demikian itu dikarenakan lebih bisa, yakni barakallahu fikum, mengumbar tadi itu bisa mengotori jiwa-jiwa mereka, yang akan menjadikan mereka jatuh menjadi makhluk yang Allah kembalikan wa iyadu billahi min dzalik asfala safilin, serendah-rendahnya makhluk yang rendah maka yang lebih bisa barakallahu fikum menjaga kesucian mereka, membersihkan kotoran jiwanya, tundukkan pandangan-pandangan, jaga kehormatan. Dan Allah pertegas, Allah akan khabarkan apa yang mereka perbuat. Demikian pula orang-orang yang beriman dari kalangan perempuannya juga demikian. Wa kullil mu'minat yahdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Berbeda, wanita juga demikian. Mereka wanita-wanita yang beriman, perintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan kita akui atau tidak kita akui, ini perkara yang berat. Lebih-lebih di zaman sekarang, ketika apa yang mestinya kita tundukkan pandangan kita, menantang untuk dilihat, mempersilahkan untuk dilihat. Di tengah-tengah masyarakat umum maupun di kesendirian kita, fasilitasi untuk umbar pandangan, fasilitas itu barakallahu fikum tidak perlu banyak usaha. Keluar pagar rumah sudah. Nah, barakallahu fikum, di kantong-kantong kita tinggal nutul muncul. Nah, barakallahu, sungguh perhatikan. Untuk yang ingin bersih jiwanya, yang berupaya meraih keuntungan, yakni dengan benar-benar mengingat qad aflaha man zakkaha, ini diantaranya. Jauhi apa yang Allah haramkan, walaupun itu sekedar menegakkan pandangan kepada perkara yang mestinya kita menundukkannya. Naam barakallahu fikum. Dikarenakan dosa sekecil apapun akan mengotori jiwa, mengotori hati. Sebagaimana Allah firmankan, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibu. Sekali-kali tidak. Bahkan ram, kerak hitam telah menutupi hati-hati mereka. Apa penyebabnya? Apa yang mereka upayakan, apa yang mereka kerjakan, apa itu kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hatinya hitam dengan kerak hitam yang tidak tertembus oleh kalam ilahi sekalipun, bahkan mencibir asatir awalin, dongeng orang-orang kuna. Tak membuat jiwanya bergeming. Apa yang semisal ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau nyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam yaqul, tu'radul fitamu alal qulub kal hasir udan udan. menerpa hati, menimpa hati fitnah-fitnah, ujian. Dan kita ketahui fitnah minas subuhat awi syahawat, datang ujian-ujian yang menggoncang, menggoyang keimanan seorang hamba. Diuji dengan ujian-ujian yang menggoyang, menggoncang keimanannya, baik itu dari pintu subuhat, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang sesat dan menyesatkan, maupun dari syahwat. Dan syahwat ini, fitnah syahwat ini lebih besar, karena subhat dengan dibantah hilang subhat, tobat seorang. Namun kalau syahwat terkait dengan keinginan orang yang bermaksiat, keinginan dia, dorongan jiwa dia kepada batin, sekalipun dia tahu itu batil, itu haram, kalau dorongan jiwanya lebih kuat, goncangan jiwanya lebih kuat, haram pun dia turuti apa kata nafsunya. Iya tu bila tu mana om tu bilang. Dan fitnah baik subuhat maupun syahwat itu menerpa hati manusia seperti tikar yang dianyam seutas demi seutas hingga akhirnya lebar besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa ayyu qaudun usridaha nukita fihi nuktatun sayda, maka hati yang manapun, hati yang dulunya memang sudah kotor ataupun hati yang sebelumnya bersih, begitu menyerap, menghirup fitnah, maka akan terpitik padanya noda hitam yang mengotorinya. Yang sudah belang benteng dengan hitam-hitam yang banyak maupun yang masih bersih, begitu diterima fitnah yang menerpanya, titik hitam mulai ada padanya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan ini syahid, hati yang menolak mengingkari fitnah subuhat ataupun syahwat, akan ada titik putih terang pada hatinya. Maka sungguhnya menjauhi perkara yang Allah haramkan akan membekaskan titik putih di hati kita. Sekedar kita berlatih tolak ajaan jelek, ketika datang menyentuh hati kita, tolak. Semoga satu titik putih tadi akan menjadi sinar benderang yang terang, kalau kita selalu menolak apa yang mesti kita ingkari dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Diterima, titik hitam. Diingkari, titik putih. Dan kalau mengingkari terus apa yang datang menerpa dari fitnah, baik subhat maupun syahadat, apa syahadat, basyir hatta basyira ala qalbain ala abyad mislu saga wala tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ard. Kita lihat sampai jadi dua hati ini, yang satu putih cermih dan tidak akan termudoroti oleh fitnah-fitnah yang datang, subuhat maupun syahwat, selagi langit dan bumi masih tegak. Masya Allah. Mengingkari apa yang haram. Tidak menuruti ajakan jiwa. Fitnah yang datang menerpa hati. Itu bisa menjadikan hati putih dan tidak termudarati dengan izin Allah oleh fitnah yang manapun selagi belum kiamat. Maka ini syahid yang kuat. Bahasanya setiap kita mengingkari barakallahu fikum kemaksiatan yang menerpa hati kita, mengajak untuk maksiat, faedah besar menjauhinya, titik putih yang akan menjadikan hati seperti itu. Sebaliknya barakallahu fikum, ini batasannya sampai angka 7 jarum panjang, maka ini langsung terjemahannya. Adapun hati yang menerima fitnah, menuruti setiap apa yang dimaukan fitnah, subhatatuhun syahwat, diikuti. Maka barakallahu fikum, hati ini akan menjadi hitam, kelam, seperti cangkir gelas yang terbalik. Tidak bisa diisi apapun. Dinasihati dengan baik. Tidak bocor. Kebalik. Dengan keras. Kerojok lo. Tetap menyebar ke kiri dan kanan. La ya'rifu ma'rufa wa la tunziru munkara. Tidak kenal sama yang namanya ma'ruf. Tidak mengingkari sama yang namanya mungkar. Illa ma'usri bangin hawa. Cuali apa yang senang dari hawa nafsunya. Yang baik, yang asik. Na'udzubillah tuma na'udzubillah min dzalik. Ini nasihat barakallahu fikum terkhusus bagi yang berbicara. Tidak usah menunjuk orang lain. Sadari ketika datang terpaan fitnatus subuhat awisad syahwat, menolaknya sinar bagi hati kita. Mengiyakannya hitam hati kita. Wa iyadubillah sumana'udubillah mindari. Adapun ketika kita manusia tentunya dengan sifat asal dolum, jahul, dolum, kafar, tentunya kita kadang tergelincir, kalah, mengiyakan perkara-perkara yang membahayakan dan memudaratkan jiwa dan hati kita. Maka jalannya sebagaimana apa yang Allah perintahkan. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat, tergelincir pada kesalahan, kalah terhadap godaan setan, kadang terkoyak, tergoncang iman ini dengan maksiat. Bukan menjadikan Allah benci kepada kita. Bahkan Allah memanggil tobat kalian semua. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman pun tidak maksum dari dosa. Namun orang yang beriman dengan keimanannya masih dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat. Supaya apa? Supaya beruntung. Dengan tobat pun akan bersih kotoran jiwanya. Nah, barakallahu fikum, yang seperti ini barakallahu fikum banyak di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, orang yang bertobat kemudian memperbaiki dirinya dengan amal soleh, maka sungguh-sungguh dia kembali kepada Allah dengan rujuk yang sahih. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang tobat benar dari apa yang dia tergelincir padanya, kemudian dia beramal saleh untuk memperbaiki apa yang telah rusak pada dirinya, untuk membersihkan jiwa yang telah terkotori dengan dosa-dosa yang dia tergelincir padanya, maka sungguh dia telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Maka sebagian mufasirin menyatakan wa man taba amartaba min ad-dunub, orang siapa yang bertobat atas dosa-dosa yang dia kerjakan, wa amila amalan salihan, dan dia beramal dengan amalan saleh, fa innahu bizalik yarji'u ilallah rujuan sahiha, maka dia dengan perbuatannya itu, dengan tobatnya, dengan amalan salehnya, dia telah kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah dengan rujuk yang benar. Seperti ini maka Allah akan terima tobatnya dan Allah gugurkan dosa-dosanya. Wafakanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yardha. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Naam.